Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran mutamimah kita pada kesempatan kemarin, kita masih membahas alamat i'rab. Naam. Barakallahu fikum. Nah, dan sekarang kita masuk ke pengganti ya untuk kasrah. Silakan bergantian membaca. Ya, antum baca dulu, Abu Muhammad. Baca. قال المؤلف رحمه تعالى نيابة الفتحة عن الكسرة وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. Sekarang wa'amal fathatu itu ya. Iya, wa'amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Iya, Dad. Iya, iya, Dad. Yang dalam kurung jangan dibaca ya. Biasakan jangan baca yang dalam kurung, karena di matan lain belum tentu ada, nanti membuat bingung pendengar. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Adapun fathah, maka ia menjadi tanda bagi khafat pada isim la yansharif. Naam. Apa itu isim la yansharif? Yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Tanwin itu ibarat dari dua doma, dua fathah atau dua kasro, atau disebut dengan domatain, fathatain, kasrotain. Nah, itu tanwin. Nah, kalau isim layan sorib tidak bisa mendapatkan tadi, seperti mengucap Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, Hamzatu, Tolhatu, Zainabu, nah, dan yang semisalnya. Dan juga isim layan sorib tidak bisa majrur dengan kasro. Tidak bisa majrur tandanya kasro. Dia bisa majrur namun tandanya apa? Fathah. Nah, itu isim layan sorib. Qala mufrod dan kana, baik isim layan sorib ini mufrod, berupa isim mufrod. Nahwu contoh, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Nah, silakan di i'rab Abu Sofnat meng-i'rab. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Naam, al-wawu ala hasab ma qablaha. Wawu sesuai. Al-wawu iya. Ala hasab ma qablaha. Ma qablaha. Wa auha wa auha fi'lun madin mabniun ala sukuni. Wana dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il ila ibrahimu ila ibrahima ila harfu jar ibrahim ibrahima ismun majrur bi ila wa alamatu jarihi al fathatu niabatan anil kasrati li'anahu ismun la yansharif. Iya, ahsanta. Wa Ismaila al-wawu harfu atfin. Ismaila ma'tufun ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasroti li'annahu ismun la yansharif. Naam. Ahsanta. Qala al-mu'allif fahayyu bi ahsana minha. Naam. Silakan di'rab. Yang tadi syahidnya ila Ibrahim. Ibrahim di situ majrur bi ila, namun tanda jarnya fathah, itu syahidnya ya. Juga Ismail maktub kepada Ibrahim. Ma'tub ala majrurin majrurun misluhu. Naam, ala majrihi fathah, itu syahidnya pada Ibrahim dan Ismail. Naam, majrur tanda jarnya fathah. Nah, sekarang contoh berikutnya fahayyu bi ahsana minha. Silakan Pak Ahmad. Fahayyu bi ahsana minha. Fa harfun. Aku ya fa ala hasab maqoblah, bisa gitu. Fa hasab ala maqoblaha. Hayyu fa fi'lul amrin mabni ala hadfin nun. Al-wawu wawu jama'ah. Iya. Dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ba'u harfu jar wa ahsana majrurun ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasrah li'annahu ismun ladhi la yansarifu. Iya. Min wa min ha jar wa majrur muta'alliqani bi ahsani. Iya, min harful jar ha fi mahalli jarin. Ahsanta. Au jam'at taksirin, atau jamak taksir. Nahwu min mahariba. Nah, ini kalimatnya enggak sempurna. Potongan kalimat, maka langsung i'rab pada potongan kalimat saja. Min harful jar mahariba majrur bi min wa alamatu jarihi fatha niyabatan anil kasrah. Naam. Majrur karena min ya. Qala illa idza udhifa, kecuali apabila dimudhofkan. Nah, kecuali isim la yansharif ini dimudhofkan, maka ketika itu bisa menerima kasrah. Dengan kata lain, tidak mamnu' min ash-sharfi lagi. Nah, itu ya. Illa idza udhifa, kecuali apabila dimudhofkan. Nahwu fi ahsani taqwimin. Bi ahsani taqwim. Nah, atau melihat ahsani majrur kan, tanda jarnya kasrah. Berbeda dengan yang di atas fahayu bi ahsana. Bi ahsana di situ majrur tanda jarnya fathah. Padahal sama-sama ahsan. Sama-sama apa di sini? Mamnu' min ash-sharfi, yang ilahnya adalah wasfiya ma'a wazan fi'il. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang pembahasan khusus dari beberapa halaman ke belakang ya, tentang isim dinyatakan sebagai mamnu' min ash-sharfi karena sebab, lalu disebutkan sebabnya karena alamiah atau karena wasfiyah bersama dengan ini bersama dengan itu atau karena satu sebab, akan dirinci pada pertemuan-pertemuan mendatang. Nah, karena itu kita mengi'rab secara ringkas, mamnu' min ash-sharfi selesai. Namun ketika sudah masuk pembahasan itu, seyogianya kita kasih alasan mamnu' min ash-sharfi. Nah, apa ala ilahnya pada situ? Alamiah ma'a misalkan wazan fi'il, alamiah ma'a adal, alamiah ma'a ziyadatu alif dan nun misal. Atau kalau berupa wasfiyah, antum katakan illatuhu wasfiyah ma'a adal, wasfiyah ma'a wazan fi'il, wasfiyah ma'a ziyadatu alif dan nun. Nah, itu misal. Atau jika berupa satu ilah yang menempati dua ilah seperti alif ta'nis mamduda misalkan. Nah, dan yang semisalnya maka disebutkan ilahnya ketika apa? Ketika kita sudah membahas atau ketika sedang membahas tentang ilah-ilah yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya, insyaallah. Nah, syahidnya di sini mu'alif menjelaskan bahwa mamnu' min as-sarfi tandanya, tanda jarnya adalah fathah pengganti bagi kasro, kecuali jika mudhof maka tanda jarnya tetap kasro karena mamnu' min as-sarfinya batal. Nah, seperti pada contoh fi ahsani taqwim, fi harful jar ahsani majrur bi fi alamatu jarihi kasro wa huwa mudhof taqwimin mudhofun ilai. Nah, berarti ahsan di situ mudhof, maka majrur tandanya kasro karena mudhof, karena batal, dikarenakan mudhof batal dari mamnu' min as-sarfi. Au dakhalat alaihi al, atau masuk padanya al, yaitu al masuk pada isim mamnu' min as-sarfi. Nahwu contoh wa antum aqifuna fil masajid. 6. Mana syahidnya? Fil masajidi, al masajid ada al di situ. Kalau alnya dibuang, masajidah. Kalau tidak ada al maka dikatakan fi masajida. Fi masajida. Karena beral maka batal. Fathanya batal, kembali kepada asal yaitu kasrah. Nah, wa antum aqifuna fil masajidi. Nah, ini kalimatnya sempurna ya. Ada mubtada, ada khobar. Nah, antum di situ dhamir munfasil mabni ala dhamir munfasil fi mahali rafi'in mubtada, aqifuna khobar marfu. Nah, alamat rafi'i wawu niyabatan anil dhamma li'annahu jam'u mudzakkar salim fi harful jar al masajidi majrur bi fi alamatu jarihi kasra. Nah, lanjutan bacaan matan walil jasmi. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala walil jasmi alamatani as-sukun wa huwa al-aslu wal hadfu wa huwa naibu anhun. Qala mu'alif rahimahullah walil jasmi alamatan, dan jasm memiliki dua tanda. As-sukun, yang pertama sukun, wa huwal aslu, dan ini tanda asal, tanda pokok bagi jazm. Wal hadfu, dan membuang, yaitu membuang huruf. Ilat wa huwa naibun anhu, dan hadf ini adalah pengganti dari yang asal, yaitu tanda cabang, artinya tanda cabang. Ya, lanjutan bacaan. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل مضارع الصحيح الأخير الذي لم يتصل بآخر شيء نحو لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. نعم أحسنت. Qala al-mu'allif rahimahullah fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhir. Adapun sukun maka ia menjadi tanda bagi jasm pada fi'il mudhari' sahih akhir, yaitu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah bukan huruf ilat, bukan wawu, bukan ya, ataupun bukan alif. Nam, alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang fi'il mudhara ini tidak bersambung dengan sesuatu pun, maksudnya tidak bersambung dengan wawu jama'ah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah, tidak juga bersambung dengan alif isnan. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan wawu jama'ah atau dengan alif isnan atau dengan ya mukhatabah, maka tanda rafa'nya adalah sebutun nun. Nah, tanda jazmnya, Afan. Pembahasan kita jazm ya. Tanda jazmnya adalah hadfunun. Nah, barakallahu fikum. Jadi sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir. Artinya apa? Yang huruf akhirnya berupa bukan yang huruf akhirnya bukan huruf wawu, alif atau ya. gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau huruf akhirnya berupa alif, ya, atau wawu, maka dengan hatfu harful illah. Itu dengan apa? Hatfu harful illah majzumnya. Kemudian disebutkan alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un, yang fi'il mudhara ini tidak bersambung dengan sesuatu pun. Maksudnya apa? Tidak bersambung dengan wawu jama'ah, tidak bersambung dengan alif isnain, atau tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan huruf-huruf tadi yang dia itu adalah isim sebagai fa'il, maka tanda jazmnya apa? Hatfun nun. Nah, itu ya. Mana contoh fi'il mudhara yang sohe akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu pun? Ini contohnya yang mau kita bahas. Nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufuan ahad. Nah, lam harfun nafin wa jasmin wa qalbin. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi sukun wa fa'iluhu dhamir musatir jawazan takdiruhu huwa, kembali ke lafzul jalalah lafaz sebelumnya, kembali ke Allah. Wa lam yulad wawu harfu atfin, lam harfu nafin wa jasmin wa qalbin, yulad fi'lun mudhari'un mughayyaru sighatin, fi'lun mudhari'un mughayyaru sighatin. Majzumun bi lam wa alamatu jasmihi sukun wa naibu fa'ilin domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, kembali ke ya'udu ila lafzul jalala, ke lafaz sebelumnya. Walam yakul lahu kufuan ahad wa bu harfu atfin lam harfu nafin wa jasmin wa qalbin yakun nam fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa huwa fi'lun naqis. Nam lam harful jar ha fi mahali jarin jar majrur fi mahali nasbin khabar jar khabarnya kufuan ya, jar majrur saja, jar majrur muta'alliq fi yakun kufuan khabar yakun mansubun khabar yakun khabar muqaddam li yakun khabar muqaddam li yakun mansubun alamatu nasbihi fathah zahiru ala akhirihi ahadun ismun yakun muakhkharun marfuun alamat rafihi doma. Nah, barakallahu fikum. Antum perhatikan i'rab, biasakan i'rabnya ringkas seperti itu ya. Tidak panjang, namun maksudnya tercapai pada tujuan dari maksud i'rab tersebut. Nah. Lanjutan bacaan Abu Isa. Abu Isa. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المؤتل الآخر وهو ما آخره حرف علة وحروف العلة الألف والواو والياء نحو قوله تعالى ولم يخش إلا الله وقوله ومن يدعو مع الله وقوله ومن يهدي الله. Iya, ahsanta. Qala al-mu'allif rahimahutaala wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi, adapun hadab membuang huruf maka ia menjadi tanda bagi jazm fi pada al fi'il mudhari'il mu'talil akhir, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, pada fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat, huruf penyakit. Nah, terkecualikan fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ya, kalau fi'il mudhari' sahih akhir, majzumnya tandanya apa? Sukun yang barusan kita lewati. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, apa tanda jazmnya? Hadfu harfil ilah, membuang huruf ilat. Wahuwa ma akhiruhu harfu ilatin, yaitu arti dari mudhari' mu'tal akhir, yaitu fi'il yang akhir katanya berupa huruf ilat, berupa huruf ilat. Wa huruful ilah, dan huruf ilat al alifu wal wawu wal ya, alif, wawu, dan ya, itu huruf ilat. Nahwu contoh walam yakhsha illallah. Naam, i'rab Abu Isa. Al-wawu walam yakhsha illallah. Al-wawu ala hasab ma qablah. Naam. Lam. Lam harfu harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Iya. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illati. Iya. Apa yang dibuang? Huruf ilatnya berupa apa? Wa huwa al-alif. Iya. Hadfu harfil 'illa kalau mau dilanjutkan wa huwa al-alif. Nah. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Huwa kembali ke lafaz sebelumnya ya. Ya, lalu illa harfu istithna'in. Ya. Allahu lafzul jalalah mansubun. Ya, mansub ala ta'zim. Ala ta'zim wa alamatu jazmihi al-fathatu. Ya, boleh juga kita katakan mafulun bihi mansub. Karena maksudnya adalah maful bihi. Hanya saja dalam bab adab kita mengatakan mansub ala ta'zim. Nah, supaya kita tidak menjadikan Allah sebagai objek. Karena yang dipahami kalau objek itu yang terkenai perbuatan gitu ya. Nah, sehingga untuk menjaga lafaz, menjaga adab lafaz ini kepada Allah SWT dikatakan mansub ala ta'zim. Nah, barakallahu fikum. Qala wa may yad'u ma Allah. Ya, silakan. Tirab. Wa may yad'u ma Allah, al-wawu ala hasab ma qablah. Wa may yad'u ma Allah, al-wawu ala hasab ma qablah. Ya, man ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarti wa tsani jawabuhu fi mahalli raf'in mubtada. Ya, ahsanta. Yad'u fi'lu syarti majzumun bi adati syart wa huwa majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah min akhirih wa huwa al-wawu. Yeah. Wa huwa al-wawu wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, yeah. Ya'ud ila man, ya'udu ila man. Ya, yeah. Ma'a, ma'a dzarf makan maf'ulun fihi muta'alliqun biyad'u wa huwa mudhaf wa lafzul jalalah mudhafun ilaih wa jawabuhu syart qawluhu mujawabu syart. Ya, cukup, jawab syaratnya mahdhub. Artinya kalimat ini belum sempurna karena hanya ada fi'il syarat ya, belum ada jawab syarat. Nah, karena kalimat yang sempurna itu jika ada fi'il syarat maka harus ada jawab syaratnya. Barakalafikum. Wa may yahdillah, sama ini juga kalimat enggak sempurna karena hanya ada fi'il syarat tanpa jawab syarat. Namun syahidnya ada. Nah, di sini bukan memperhatikan pada kalimat sempurnanya, namun yang diperhatikan apa? Yang jadi target syahid. Nah, syahid untuk pembahasan. Apa syahid pembahasannya? Fi'il mudhari' yang majzum. Nah, itu yang majzum itu syahidnya. Silakan. Wa may yahdillah, siapa mau i'rab? Wa man yahdillahu al-wawu hasab ala ma qablah. Wa man ismun syartin jazimin fi mahali nasbin fi mahali raf'in fi mahali raf'in yes, fi mahali nasbin ya. Iya, fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Li'anahu ja'u ba'da ismu syartin fi'lun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam aja cukup. Iya. Nah, kalau alasannya kenapa menjadi maful bihi karena kita dapati fi'il syarat setelah itu ada fi'il syarat, yang fi'il syarat ini fi'il mutaaddi sudah ada fa'ilnya. Yahdi fi'il mutaaddi. Iya. Ada enggak fa'ilnya? Ada, yaitu iya. Lafzul jalalah Allah. Maka maka apa yang dibutuhkan kalau fi'il mutaaddi? Membutuhkan maf'ulun maf'ul bihi. Maka ya maka isim syaratnya menjadi maful bihi. Nah, berbeda dengan wa may yad'u ma allahi ilahan akhar. Di situ yad'u fi'il mutaaddi. Iya kan? Yad'u. Namun ada maful bihinya yang tidak ada fa'ilnya. Gitu ya. Maka Pak, maka isim syaratnya menjadi mubtada. Nah. Yahdi. Jadi untuk ma'irob isim syarat kedudukannya sebagai apa? Antum melihat fi'il syarat yang majzum dengan isim syarat tersebut. Kalau fi'il syarat tersebut fi'il yang lazim, lazim yang tidak butuh kepada objek, maka menjadi apa? Isim syaratnya menjadi mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Kalau isim syarat, kalau fi'il syaratnya itu fi'il yang muta'adi, fi'il yang muta'adi dan antum melihat ada maful bihinya, maka isim syaratnya sebagai mubtada juga. Nah, nanti fa'ilnya mustatir jawazan huwa pada fi'il syarat tersebut. Kalau kalau fi'ilnya muta'adi dan belum ada maful bihinya, ya, belum ada maful bihinya, fa'ilnya ada di situ, fa'ilnya dhohir setelahnya ya. Nah, maka sebagai maful bihi muqaddam. Tapi itu diantara beberapa cara kita mengi'rab isim syarat sebagai apa kedudukannya. Nanti di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi ada penjelasan tentang itu. Cara mengetahui kedudukan isim syarat. Apakah kedudukannya mubtada, khobar atau dhorof atau yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka dikatakan wawu ala hasab maqabla man ismu syartin jazimin yajimu fi'laini mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Yahdi, lanjutan. Yahdi fi'lu syartin majzumun biman. Iya. Wa alamatu jasmihi hadfu harfun illah Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi adzumah zahirah ala akhirihi. Iya. Wa jawabu syarti. Wa jawabu syarti. Jawab syaratnya enggak ada jawab syaratnya. Enggak ditulis. Enggak ditulis di contoh ini enggak ditulis. Adanya di lanjutannya fahuwal muhtadi. Nah. Di lanjutan ayatnya yang enggak ditulis ada jawab syaratnya. Qala wa fil af'alil lati, lanjutan bacaan Pak Ahmad. Pak Ahmad baca. Matan. قال المؤلف رحمه الله وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو إن تتوبا. Iya. قال المؤلف رحمه الله وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. Nah. Dan pada fiil yang rafa'nya dengan menetapkan nun. Nah, artinya apa? Nah, artinya hadaf membuang huruf menjadi tanda bagi fi'il mudhari yang fi'il mudhari tersebut ketika rafa tandanya thubutun nun. Ketika majzum dibuang nunnya. Hadfun nun, itu. Apa yang dimaksud dengan fi'il di sini yaitu af'alul khamsah atau disebut dengan amsilatul khamsah. Nah, dengan kata lain hadfun nun menjadi tanda jazm pada fi'il amsilatul khomsa, pada fi'il mudhari' yang disebut dengan amsilatul khomsa, yaitu fi'il-fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnain atau ya mukhatabah. Nah, contoh intatuba, ya Pak Ahmad di Irob. Intatuba in harfu syartin wa jasmin. Tatuba fi'il mudhari' majzumun bi'in, majzumun bi'in, majzumun bi'in, wa alamatu jasmihi hadfu nun, hadfu nun, na'am, wal alifu, wal alifu domirun mustatirun, domirun mutasilun, domirun mutasilun, na'am, domirun mutasilun, mabni ala, mabni wa ala sukun, fimahali, fimahali raf'in, fa'ilu, fa'il, na'am, aksanta. Berikutnya, wa intas biru watat taku, ya Abu Hudaifi. wa in tasbiru wa tattaqu wawu ala hasab maqabla wa in tasbiru wa tattaqu wa in al wawu harful atfin al di irob ketika dapati wawu di awal ayat yang kita enggak tahu ayat kata kalimat sebelumnya apa, biasakan al wawu ala hasab maqabla ya, seperti fa juga kita katakan alfa ala hasab maqabla. Kenapa? Karena wawu atau fa atau yang semisalnya ini memiliki beberapa wajah dalam i'rab. Memiliki duduk, memiliki beberapa wajah, memiliki beberapa wajah dalam i'rab. Nah, kita menjadi tahu ketika melihat kalimat sebelumnya, iya kan? Kalau kita dapati langsung wa in tasbiru, kalimat sebelumnya apa kita enggak tahu. Kecuali kalau kita pegang mushaf. Kita lihat di situ, oh kalimat sebelumnya jadi tahu kan? Nah, atau kalau kita sudah hafal Al-Quran dan kita ingat kalimat sebelumnya apa di ayat ini yang kita hafal ini, maka kita bisa langsung pastikan wawu harfu atfin atau wawu istinafiyah atau wawu kosam atau wawu apa yang macam-macam i'rab wawu. Nah, sehingga ketika kita gak tahu kalimat sebelumnya apa, ini potongan ayat, maka pang i'rab yang dia itu betul-betul berhati-hati dalam i'rab, kita berkata apa? Al-wawu al-hasab makoblah. Bisa dimengerti. Karena apa? Karena gak tahu sebelumnya apa ayatnya. Karena langsung potongan ayat. Ya, mengerti ya? Nah, ya di Irob. Wa intas biru wa tattaku. Wa intas biru wa tattaku al-wawu al-hasab makoblah. Ya, al-wawu al-hasab makoblah artinya wawu kedudukannya sesuai dengan kalimat sebelumnya. Kita gak tahu kalimat sebelumnya apa. Nah, itu. In harfu syarat wa jasm. Naam, in harfu syartin wa jasimin. Tasbiru fi'lul mudhari'un fi'l syarat majzumun bi in. Fi'lul mudhari'un majzumun bi in wa huwa fi'lu syartin. Nah, boleh gitu. Iya. Tasbiru fi'lul mudhari'un fi'lul syarat majzumun wa 'alamatu jasmihi hatfun nun. Li'annahu min af'alil khamsah. Wawu jama'ah domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il wa tattaqu. Untuk wawu boleh diucap ringkas wa al wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il, atau boleh wawu wawul jama'ah disebutan jama'ahnya wawul jama'ah domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Nah, ketika jamaahnya kita buang, maka kita katakan pakai al, al-wawu, al-wawu, domir mutasilun. Al di sini al ahdiya, al-ma'rifat ahdiya, itu ya. Al-wawu. Al-wawu harfu atfin. Enggak, yang wawu itu wawu tasbiru. Kita katakan al-wawu domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kalau kita mau mengucap wawu jamaah langsung langsung wawul jamaah domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, jadi kalau jamaahnya dibuang wawunya dikasih al. Ya. Wattaqu lanjutan. Wattaqu al wawu harfun atfin. Wawu harfu atfin ma'tufun ala tasbiru majzum wa alamatul jasmihi hatfun nun. Wa jawab syarat sudah cukup ya, jawab syaratnya enggak ada, enggak usah lanjutkan. Kayak karena targetnya di sini adalah mencari syahid majzumnya saja. Majzum yang fi'il syaratnya. Ya, barakallahu fikum. Wala takhafi wala tahzani. Ya Abu Salma di Arab. Wala takhafi wala tahzani. Al-wawu ala hasab maqabla. La harfu nahyin wa jazmin. Naam, aksanta. La harfu nahyin wa jazmin. Kalau mau diringkas, antum mengatakan la nahiya. La nahiya. Nah, itu. Ketika antum mengucap la nahiya, mencukupi dari mengucap la harfu nahyin wa jazmin. Seperti kalau kita dapati la nafiya. Kalau antum mengucap la nafiya, maka antum mengatakan la harfu nafiyin. Gitu ya. In syartia. Kalau kita enggak ngucap in syartia, antum ngucap in harfu syartin. lah itu. Jadi ucapan-ucapan ini ada maknanya. Ya. Jangan antum mengatakan la harfu syartia. In harfu syartia enggak. Kalau antum in syartia, jangan kasih harfunya. Oh. Nah, tapi kalau antum kasih harfu in harfu syartin. Ya, la harfu nahyin. Kalau kita enggak ucap harfu, kita katakan apa? La nahia. Nah, itu. Boleh memilih ini, boleh memilih itu dalam mengucap. Ya, lanjutan bacaan. Takhofi fi'lun mudhari'un mazumun bila nahya wa 'alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min amsilatil khamsah. Iya, Ahsan mengucapkan amsilatil khamsah daripada af'alul khamsah. Ya, lanjutan. Wal ya mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Iya. Wa kadzalika biqala fi i'rabi la tahzani. Ya, demikian juga mengucap untuk i'rab wala tahzani seperti mengucap seperti tahfi. Wala takhafi. Naam. Atau kalau mau diucap berarti al wawu harfu atfin. La nahia wa jasmin. La nahia atau harfu nahyin wa jasmin. Tahzani fi'lun mudhari'un majzumun bila nahia. Alamatu jasmihi hadfun nun di anahu minal amthilatil khamsa. Naam. Wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ada pertanyaan? Pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membaca kesimpulan alamat i'rab yang kesimpulan alamat i'rab yang disampaikan pada kesempatan yang telah lalu, ya. Jadi selesai pembahasan tentang alamat i'rab sudah selesai. Adapun jami'u ma taqaddama minal mu'rabat kismun yu'rabu bil harakat kismun yu'rabu bil huruf, ini kesimpulannya. Mengulang apa yang telah disampaikan cuman dengan metode yang berbeda. Naam. Kesimpulan dengan metode yang berbeda yang hasilnya sama sebetulnya, mengingatkan tentang tanda-tanda i'rab lagi. Nah, yang ini akan kita baca pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.